Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita teruskan kajian kitab Ad-Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, tahrimul fawahish wa wujub hifdzul farj, haramnya perbuatan yang keji, perzinahan, liwat, dan yang semisalnya. Tahrimul fawahish wa wujub hifdzul farj, dan wajibnya menjaga kemaluan. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa hadha kulluhu dzakarna muqaddimatan baina yaday tahrimul fawahish wa wujub hifdzul farj. Ini semuanya yang kami sebutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagai pembukaan muqaddimah yang awal sampai dari halaman 1 sampai 231 ini baru pembukaan. Karena kasusnya apa? Siapa yang ingat? Kasusnya apa? Siapa yang ingat? Jadi Ibnu Qayyim mengarang Ad-Dawa, ada kasus, ada pertanyaan. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Pertanyaan tentang satu orang yang dia apa? Di awal-awal tuh dilihat lagi tentang satu orang yang diberikan ujian cobaan dengan syahwat. Syahwat Allahu alam, apakah itu zina atau liwat atau apa, Allahu alam yang dimaksud. Dan dia bilang, kalau ujian ini terus menimpa dirinya, maka akan merusak dunia dan akhiratnya. Sedangkan dia, orang ini, sudah berusaha sekuat tenaga untuk menepisnya. Nah, ini sebab dikarangnya Ad-Dawa. Hanya satu pertanyaan aja, maka dijawab dengan satu buku. Jawabannya satu buku. Pertanyaannya satu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan, wa hadza kullu dzakarna, semuanya ini yang kita sebutkan muqaddimatan, sebagai pembukaan, muqaddimah saja. baina yadi tahrimil fawahish, pembukaan pengharaman tentang fawahish, dosa yang keji. Dosa yang keji maksudnya apa? Zina, liwat, dan yang semisalnya. Dan wajibnya menjaga kemaluan. Wajib menjaga kemaluan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, aktsara ma yudkhilun nasa an-nara al-fam wal farju. Sebab yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam api neraka adalah kemaluan dan mulut. Karena mulut dan kemaluan. Wa bisahihain, dan di dalam sahihain. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda tsalats. Tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga perkara. Al-sayyibu zani, seorang perempuan atau laki-laki yang berzina. Al-sayyib, sayyib, kalimat sayyib ini yang sudah menikah. Walaupun dia cerai, menikah, cerai, menikah, cerai misalkan. Tapi dia berzina, maka ini dirajam. Yang kedua, an-nafsu bin-nafs, seorang jiwa membunuh jiwa yang lainnya. Maka ini dikisas. Di dalam Islam dikisas. Tapi dalam satu negara yang dikembalikan lagi kepada negaranya masing-masing. Hukum asalnya memang seperti itu. Karena pelaksanaan qisas had itu negara yang memegang. Adalah negara yang memegangnya urusan hal itu. Yang ketiga, murtad. Orang yang meninggalkan agamanya dan memecah jamaah. Jamaah yang dimaksud di sini adalah waliul amr, pemerintah yang sah. Walaupun kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia dikukuhkan sebagai pemerintahan yang sah, walaupun dengan cara memberontak dengan pedang. Tapi kalau sudah jadi, maka harus mendengar dan taat. Walaupun caranya dengan pedang, mengangkat senjata. Itu pun kalau sudah dikukuhkan dengan sah, maka harus mendengar dan taat. Tidak boleh memberontak lagi. Kalau kedua kali memberontak, ketiga, keempat, kesekian pemberontakan terus, maka akan terjadi kekacauan dan kekacauan. Nah, artinya tidak boleh menyelisih pemerintah yang sah kecuali masalah kemaksiatan. Tidak boleh taat kepada seseorang makhluk yang memerintahkan kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, siapapun dia yang menyuruh memerintahkan kepada kemaksiatan dan dosa, maka tidak wajib taat. Tidak wajib taat kepada dirinya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya saja diikuti ketika hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa hadzal hadits iqtiran az-zina bil kufr qatlun nafs, nadhir al-ayah allati fil Furqan wa nadhir hadits Ibn Mas'ud. Hadis ini digabungkan, dibarengkan perzinahan dengan kekufuran. Dibarengkan perzinahan dengan kekufuran dengan membunuh jiwa. Sama seperti ayat dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ini surat Al-Furqan. Ayat 68. Mirip kandungannya, serupa dengan لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. Maka Rasulullah SAW memulai di dalam hadis tersebut dengan kasus-kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat, di kalangan manusia secara umum. Kemudian yang setelahnya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fazina, perzinahan, na'udzubillah, aktsaru wuqu'an min qadli nafs. Perzinahan lebih banyak terjadi dibandingkan membunuh jiwa. Dan pembunuhan lebih banyak dibandingkan dengan riddah, pemurtadan. Wa aidan fa inna intiqala min al-akbar ila ma huwa akbar minhu mafsadu zina munaqidatun li masalih al-'alam. Juga perpindahan dari dosa besar kepada dosa yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar lagi. Nah, sedangkan kerusakan zina bertentangan, berbenturan dengan maslahat alam semesta. Artinya, ketika semarak perzinahan, adanya perzinahan dilegalkan dan semisalnya, pasti asa akan merusak alam semesta. Kerusakan-kerusakan alam yang ada di sekitar lokasi tersebut atau zona tersebut itu pasti terasa rusaknya. Fainal mar'ata idza zanat adkhalatil 'ar 'ala ahliha wa zawjiha wa aqaribiha wa nakasat ru'usahum bainan nas in hamalat minaz zina. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, karena dosa kerusakan perzinahan, ketika seorang wanita atau lelaki melakukan perzinahan, terkhusus wanita, maka dia sudah memasukkan sesuatu yang cacat kepada dirinya, keluarganya, suaminya, kerabat karibnya. Nah, dan membuat malu keluarganya di tengah-tengah manusia yang lainnya. Ketika perempuan tersebut memang berzina, na'udzubillah. Wa in qatalat waladaha jama'at baina zina wal qatal. Kalau seandainya wanita ini membunuh janinnya, aborsi, dia sudah berzina kemudian aborsi, maka dia sudah mengumpulkan dua dosa yang besar. Dosa yang pertama adalah zina, dosa yang kedua adalah membunuh anaknya. Dan ini banyak di zaman sekarang, na'udzubillah. Wa in hamalatu 'ala zauj adkhalat 'ala ahli wa ahliha ajnabiyan laysa minhum. Kalau dia melahirkan dari sperma yang lain, dari pasangan yang lain, sama saja dia sudah memasukkan kepada keluarganya anggota orang lain yang bukan anggota keluarganya. Warithu ma laysa minhum, sehingga dia bisa mewariskan padahal bukan dari keluarganya. Wara'ahum wa khala bihim wa intasab ilaihim wa laysa minhum, dan saling melihat, berinteraksi, menisbatkan kepadanya padahal bukan dari keluarganya, dari sperma yang lainnya, dari keluarga yang lainnya, ila ghairi dzalik mimma fasidiz zina, dan yang lain sebagainya dari kerusakan-kerusakan zina. Wa amma zina rajul fa inna yujibu ikhtilatul ansab aidan. Adapun kalau seandainya seorang lelaki yang berzina juga sama merusak nasab. Merusak nasab. Wa ifsadal mar'al masunah, dan merusak wanita yang sudah terjaga kesuciannya. Wa ta'ridah al-talaf wal-fasad. Malah justru membenturkan yang lainnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Fawihadil kabira kharabu dunya wad-din. Pada perkara yang besar ini muncullah kerusakan dunia dan agama. Wa in amaratil qubura fil barzakh wan nar fil akhirah. Fakam fi zina min istihlali hurumat wa fawati huquqin wa wuqu'i madhalim. Kalau seandainya amaratil qubur fil barzakh. Naam. Dia pun akan disiksa di alam kubur dan barzakh. Kemudian di alam akhirat dia dimasukkan ke dalam naru jahanam. Sehingga berapa banyak dari perzinahan, kerusakannya sangat besar. Min istihlal hurumat. Dari menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan hilangnya, rusaknya hak-hak sesama manusia. Dan terjadilah apa yang terjadi dari kezaliman yang ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min khasiyatihi annahu yujibul faqr. Kemaksiatan, zina, kerusakannya di antaranya adalah membuat seseorang itu jatuh fakir miskin. Fakir. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Tapi kadang orang Indonesia ya udah fakir miskin, miskin fakir. Ya. Kudu ayah harus ada penekanannya fakir miskin. Padahal gak perlu. Fakir aja udah parah. Ya begitulah bahasa. Peribahasa saja. Di antara kerusakan perzinahan membuat seorang itu fakir. Ya. Wa yaqasirul umra, dan membuat umur itu pendek. Wa yaqsu sahibahu sawadul wajh, membuat pelakunya itu wajahnya hitam. Wa yuwarisul maqd bainan nas, membuat kemurkaan antara sama manusia, murka. Murka. Naam. Jangankan zina, zina ini besar. Makanya tidak heran Ibnu Qayyim bilang, apa? Perzinahan itu bikin fakir. Fakir sudah maklum, susah lebih parah daripada miskin, fakir itu. Kok bisa? Bisa. Ini masalah perzinahan berat antara dia dengan Allah, antara dia dengan manusia. Yang sepele saja, khianat saja, pengkhianatan di dalam jual beli, ini orang bikin lari. Ah, mana dosa yang besar, khianat di dalam jual beli dengan zina? Abu Imam, besar zina. Cuman kalau dalam urusan dagang orang dikhianati sakit hati, bakal mesen lagi enggak? Bakal belanja lagi enggak? Hah? Enggak. Bisa bangkrut enggak? Bisa, karena enggak ada yang beli. Karena ada apa? Kebohongan di situ. Misalkan jualan bala-bala. Oh, bala-bala ini 6. Hah? Orang yang beli bala-bala bisa masuk surga. Kata penjual bala, bohong. Kef. Bisa masuk surga. Dari mana? Dasarnya kan gak ada. Itu udah bohong aja udah. Manusia mencibirnya. Ya. 6. Atau dia transaksi jual beli suatu barang. Jual beli misalkan barang. Dia bilang demikian-demikian sifatnya. Tetapi tidak benar. Maka si pembeli juga bertanya-tanya, ini kok ngapusi bohongnya aku. Kira-kira berikutnya dia akan beli lagi? Tidak. Ini masalah khianat saja. Apalagi yang zina. Na'udzubillah, fakir, kefakiran menimpanya. Umurnya pendek, gimana enggak pendek? Penyakit AIDS, penyakit gonorea, penyakit ini dan itu. Mati dia, rusak imunnya, hancur, meninggal. Umurnya pendek. Ditambah lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, membuat wajah ini hitam. Bagaimana tidak hitam? Itu dosa zina, dosa yang kecil saja bikin hitam wajah. Enggak sholat aja wajahnya hitam. Hah? Beda lagi yang hitam tapi dia sering sholat, jadi hitam manis, bukan hitam pahit. Ya, jangan tersinggung nih. Ini Ibnu Qayyim yang bilang. Ditambah daripada itu, waridul maqt bainan nas, membuat kebencian di antara manusia. Manusia aja benci, enggak suka sama si fulan. Kenapa? Demikian. Masalah yang sepele saja bisa berantem. Membuat kebencian, permusuhan. Lebih-lebih masalah zina. Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia benci kepada si fulan, pada si Alan. Kenapa? Yang menggerakkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, min khasiyati aidan, di antara kekhususan kerusakan dari zina juga adalah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ana yashaddidul qalb, membikin jiwa centrang perenang, hancur berkeping-keping. Jiwa ini sakit, yumridu in lam yumithu, hancur sakit walaupun tidak mematikan dirinya, walaupun dirinya tidak mati tetap. Enggak usah masalah zina, yang lain yang di bawahnya saja, dia tidak sholat subuh atau tidak sholat isya, tidak sholat lima waktu, membuat hati sempit, mempersempit rezeki juga, itu tidak sholat. Lebih-lebih zina, na'udzubillah. Wajribul hamma wal hawa wal huzun wal khauf, ditambah lagi dengan perzinahan akan membuat jiwa goncang, gelisah, bersedih, takut, khawatir, cemas. Wa yuba'id sahibahum minal malak wa yuqarribuhum minal syaitan, membuat pelakunya semakin jauh dari malaikat, malah justru mendekatkan dirinya dari syaitan. Walaysa ba'da mafsadatil qatil a'zamu min mafsadatihi, sehingga tidak ada kerusakan setelah pembunuhan melainkan kerusakan perzinahan. Walihada syuri'a fil qatl ashna'il wujuh wa afshahiha wa asba'iha wa as'abiha wala balagal abd anna imrata wa hurmata qutilat kana ashal alaih min an yablugha annaha zanat. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan, oleh karena itu disyariatkannya bagi wanita sayyib dirajam, atau laki-laki yang berzina juga dirajam, yang sudah menikah maksudnya, ya. Taruhlah kalau seandainya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba melihat istrinya atau kehormatannya dia terbunuh, lebih masih mending, lebih masih ringan dibanding melihat istrinya atau keluarganya berzina. Waliyadzubillah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Sa'ad bin Ubadah, berkata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, law ra'aitu rajulan ma imrati la darabtu bisayf ghaira musaffah. Kalaulah seandainya aku melihat salah seorang bersama istriku. Niscaya aku akan penggal lehernya dengan pedang. Maka ucapan Sa'ad bin Ubadah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka dikatakan, dijawab oleh Rasulullah, atajabuna min ghairati Sa'ad, apakah kalian aneh, heran terhadap kecemburuan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an. Wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah, sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahi aghyaru minni, dan aku lebih cemburu daripada, dan Allah lebih cemburu daripada aku, daripada aku. Wa min ajli ghairatillah, dalam rangka kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan fawahish yang keji, perzinahan dan yang semisalnya, maka Allah haramkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan zina, LGBT dan yang semisalnya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Muttafaqun alaih. Wa bi sahihaini aidan innallaha yaghar, di dalam sahihain juga Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaghar, sungguhnya Allah itu cemburu. Wa innal mu'min yaghar, dan sungguhnya seorang mukmin itu cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal 'abdu ma hurrima 'alaih, dan kecemburannya Allah adalah ketika seorang hamba melanggar apa yang Allah haramkan. Wa bi sahihaini ayatan anhu sallallahu alaihi wasallam, la ahadun aghyar min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalika haram al fawahish, dalam rangka itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan yang keji, ma dhahara min hawa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-udzur min Allah, min ajli dhalik arsala rusul mubashirin wa mundirin, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai melainkan minta udzur kepada Allah, oleh karena itu Allah mengutus para rusul sebagai memberikan kabar gembira dan peringatan. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, wa min ajli dhalik asna ala nafsih, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai di dalam pujian kecuali hanya Allah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Yaliku bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah. Min ghairi tahrifin wala tamthilin wala ta'til, tidak boleh ditahrif, dihilangkan, juga tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Naam. Dan tidak boleh diselewengkan maknanya di dalam masalah asmaul sifat. Berbeda dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, mereka ahlu ta'til, menghilangkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada yang secara keseluruhan, ada yang sebagian, ada yang seperberapanya, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Juga lawannya dari Mu'attilah Musyabbihah. Lawan kebalikan dari Mu'attilah adalah Musyabbihah, yang ghulu terhadap isbat, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah wa bi sahihain fi khutbati sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusub annahu qala ya ummat Muhammadin, di dalam sahihain, dalam khutbahnya pada salatul kusub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, innahu la ahadun aghyar min Allah ayazni abdu aw yatazni amatuh. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah ketika seorang berzina atau budaknya berzina. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'alam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakhaitum katsira, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan niscaya akan menangis banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan syariat Engkau, ya Allah, secara keseluruhan? Wa bi dzikri hadzal kabirah bi khususiha aqibah salatil kusuf sirrun badi'un. Penyebutan dosa-dosa besar ini dikhususkan setelah salatul kusuf, salat gerhana, ada rahasia yang besar, liman ta'ammalahu, bagi mereka-mereka yang memperhatikannya. Wa dhuhuru zina, sedangkan adanya nampaknya perzinahan, min amarati kharabul alam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, munculnya perzinahan, perhatikan nih, kalau alam sudah rusak, ya, berarti perzinahan sudah banyak, menyebar. Munculnya perzinahan adalah termasuk ciri-ciri rusaknya alam semesta. Ini siapa yang bilang? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jangankan alam semesta, rumah aja bisa rusak. Rumah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka buyutum khawiyatun bima dzalamu." Coba lihat oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah mereka itu bisa hancur rusak. Apa sebabnya? Bima dzalamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Zulm. Kezaliman saja bisa merusak rumah. Zulm itu ada dua. Zulm yang maknanya syirik. Zulm yang kedua adalah zulm duna zulmin atau kufrun duna kufrin. Kemaksiatan dan dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sama-sama keduanya merusak alam semesta, terkhusus rumah. Rumah bocor, rumah rusak, rumah ini, rumah itu, karena kezaliman. Karena ada kezaliman bagi pemiliknya. Udah dibenerin, bocor lagi. Benerin, bocor lagi. Ah, koreksi. Koreksi. Banyak cucurut, banyak tikus dan lain sebagainya. Ini karena dosa-dosa kita sendiri. Wa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Coba lihat oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah mereka yang dulunya mewah, gagah, indah, sempurna menurut mereka. Khawiyah, kosong, hancur, rusak, ambruk, disebabkan karena kezaliman pemiliknya. Pemiliknya bukan siapa-siapa, pemiliknya. Nah, sehingga jangan heran kalau ada rumah yang umurnya 100 tahun, 200 tahun, ada. Karena apa pemiliknya? Orang soleh, awet. Ada yang baru bangun, ambruk. Jangan heran. Tidak perlu heran, itu sudah ketetapan dari Allah. Itu baru rumah. Baru rumah. Lah bagaimana dengan alam semesta, dengan banyaknya perzinahan? Bagaimana dengan alam yang ada? Banjir, longsor, tsunami, gempa, kebakaran, dan lain sebagainya. Karena merebaknya, menyebarnya, legalnya zina. Walliwat. Na'udzubillah. Rusak dan hancur alam semesta, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bukan hanya itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, min asyaratis sah, dan banyaknya perzinahan termasuk tanda-tanda ciri dari hari kiamat sudah dekat, akan muncul. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Amin. Qala wa bi sahihain an Anas bin Malik annahu qala, di dalam sahihain dari Anas bin Malik, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata, "Law ahaditsannakum haditsan, sungguh-sungguh aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis. La yuhaddithukumuhu adun ba'di, tidak ada yang menyampaikan hadis tersebut kepada kalian setelahku. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, ya, di antara ciri, alamat, ciri, tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Ilmunya diangkat, habis, hilang. Para ulama banyak yang meninggal. Nah, para ulama banyak meninggal. Syekh bin Baz meninggal, Syekh Mukbir rahimahullah meninggal, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani. Terus para ulama al-kibar banyak meninggal. Diangkat ilmu itu. A'immah pada meninggal. Ilmu itu diangkat dengan apa? Diangkatnya pemiliknya siapa? Para ulama. Sudah ma ilmu diangkat, para ulama meninggal, wa yadharul jahal, muncul, nampak, menyebar apa? Kebodohan. Kebodohan, kebodohan, kebodohan. Yang ketiga dari apa? Dari ciri tanda hari kiamat. Apa? Wa yadharu syurbul khamr, munculnya minum khamr itu muncul, bahkan legal, bahkan bangga, bahkan mengajak yang lainnya, bahkan ini itu dan lain sebagainya, merusak, merusak. Yang berikutnya, wa idhara zina, na'udzubillah, a'adhanallahu wa iyyakum minha, amin. Banyaknya munculnya perzinahan sehingga mereka tidak malu-malu lagi, bahkan bangga dengan perzinahan. Bahkan para ulama mengatakan zina itu hutang, perzinahan itu hutang. Maksudnya hutang itu gimana? Ya kalau bukan dibayar dengan kamu, dengan anakmu atau keluargamu yang diperlakukan sama, na'udzubillah, itu hutangnya di situ. Jangan bangga, na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, yaqillu rijal, laki-laki sedikit, janda banyak. Fulan kemana? Suaminya meninggal. Wah, janda makin loba ya, makin banyak. Allahu Akbar. Laki-laki banyak meninggal. Ini udah ada hadisnya, yaqillu rijal. Bukan hanya yaqillu rijal, tetapi ditambah penegasan dari Rasul, watakturan nisa, perempuan yang banyak, perempuan yang banyak. Nah, Allahu Akbar. Laki-laki banyak meninggal. Mana fulan meninggal, mana fulan meninggal, mana Alan meninggal. Lah, lah, istrinya masih awet, masih berumur, masih muda. Allahu Akbar. Perempuan makin banyak. Lahir brojol, lahir perempuan lagi. Lahir lagi perempuan lagi. Laki-laki yang sedikit. Sedikit laki-laki, banyak perempuan. Ini sudah apa? Termasuk ciri tanda hari kiamat. Dia sunnatullah. Sunnatullah. Ketetapan dari Allah. Wa hatta yakuna li 50 imra'at al-qayyimul wahid. 1:50. 1:50. Hah? 1:50. Ini hadisnya dalam apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat siapa? Anas bin Malik. Diingat-ingat nih. Ya, Bukhari Muslim. Sahabatnya siapa? Anas bin Malik. Ciri tanda hari kiamat ada berapa? Pertama diantaranya, ini diantara. Kalau ciri tanda hari kiamat yang besar, itu sudah antum ketahui. Nah, ini yang di dalam hadis ini apa? Diangkatnya ilmu, menyebarnya kejahilan, minum khamar, perzinahan, laki-laki sedikit, perempuan banyak. Ah, ada lima nih disebutkan di sini. Kalau yang tanda hari kiamat yang besar, apa? Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj Majuj, terus yang besar nih, ada 7. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Yajuj Majuj, sebelumnya Imam Mahdi. Kemudian, hewan melata, kemudian api dari Yaman, kemudian Duhan, ada asap. Kemudian yang ketujuh, matahari terbit dari barat. Ada 7. Diulangi. Yang pertama apa? Turunnya, keluarnya, munculnya Dajjal. Dajjal itu awar, picek. Ya, di tengah-tengahnya ada kafir. Tulisannya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Turun Nabi Isa di mana? Di Syam. Syam itu di mana? Syam itu Palestina, Libya. Palestina, Suriah, Lebanon, apa? Satu lagi. Palestina, Suriah, Lebanon, satu lagi apa? Yordania. Tapi yang dimaksud di situ ada di Baitul Maqdis. Turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebelumnya munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari mana? Dari Quraisy. Imam Mahdi itu dari Quraisy, bukan dari Depok. Bu Imam, kalau ada namanya Mahdi atau dia Imam Mahdi dari Depok, itu bukan itu Imam Musola itu. Imam Mahdi yang dimaksud dari Quraisy. Quraisy, nggak ada Imam Mahdi dari selain Quraisy, nggak ada. Ya, nasabnya itu ke Quraisy. Kalau dia nasabnya orang Sunda, enggak bisa. Apa orang suku yang lain, enggak ada. Ya, dia harus dari Quraisy. Disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ketika itu Imam Mahdi sebagai imam. Nabi Isa makmum. Itu kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, wallahul musta'an. Kemudian kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, waqad jarat sunnatullah, telah tetap ketetapan sunnatullah fi khalqi pada makhluknya. Annau inda zuhuri zina, bahwasanya kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ketika muncul nampak perzinahan, na'udzubillah, yaghdabullah subhanahu wa yashtaddu ghadabuh, Allah murka dan semakin murka marah kemurkaan Allah. Fala budda an yu'athir ghadabu fil ard uqubatan, dan pasti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada bekasnya di muka bumi itu murka dari Allah, ada bekasnya. Hukuman dari Allah nampak, terlihat jelas, gamblang. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ma dhahara riba wa zina fi qaryatin illa adzinallahu bihalakiha, tidaklah satu perzinahan, satu riba muncul nampak jelas, terang-terangan, dipromosikan, bahkan bukannya dipromosikan, dibekingi, dijaga-jaga, dilindungi, dilestarikan ya, oleh oknum-oknum pada suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah, melainkan Allah sudah izinkan untuk menghancurkan daerah itu, melainkan Allah izinkan untuk menghancurkan, membinasakan tempat tersebut. Hancur, binasa, enggak usah heran ya, tempat-tempat yang seperti itu akan hancur binasa. Makanya jangan dekat-dekat, menjauh. Sudah lewat pembahasan di awal-awal. Kemaksiatan, dosa itu punya syu'um. Syu'um itu apa? Kesialan. Ya bahasa kitanya. Walaupun memang gak ada sial. Kecuali memang ada asbabnya. Ada asbabnya. Bukan sendirinya, tetapi ada asbab, musabab. Ya ala qawl min ahlil ilm. Menurut sebagian pendapat para ulama. Ya termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, ada syu'um. Ya. Kalau dekat-dekat bahaya, menjauh. Menjauh dari tempat yang banyak kemungkaran, perzinahan, fawahish, LGBT dan yang semisalnya. Jauh, jangan dekat-dekat. Ya. Wah enggak, ini kontrakannya murah. Walaupun murah kontrakannya. Tenggelam ya tenggelam. Pas tidur tenggelam. Na'udzubillah. Bahaya itu. Menjauh. Ya, di tempat-tempat yang di situ banyak kemungkaran, perzinahan, al-khumur, khamr, dan yang semisalnya, menjauh, jangan mendekat. Syu'um, laha syu'um. Ada kesialannya, ada kecipratannya. Apalagi kalau diam, enggak ada amar ma'ruf. Diam, 1000 bahasa. Lebih baik pindah dah kalau diam mah. Apalagi sudah setuju. Na'udzubillah. Berbahaya terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Fallahul musta'an. Fallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu. Hafizakumullah.